ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa hanya pada hari-hari yang tertentu, tidak setiap hari di sepanjang tahun. Ya, tidak setiap hari di sepanjang tahun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sangat mampu untuk menjadikan syariat puasa sepanjang tahun. Tapi karena Islam senantiasa agama yang mudah, agama yang tidak pernah memberatkan pemeluknya di luar kemampuan pemeluknya, maka Allah hanya mewajibkan puasa pada hari-hari yang tertentu saja. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, memikirkan kemudahan Islam itu akan menjadi manusia orang yang tambah bersyukur. Memikirkan kemudahan Islam dalam syariat-syariatnya akan menjadikan manusia, akan menjadikan seseorang bertambah bersyukur dan bertambah cinta kepada Allah. Mudah syariat Islam. Dari puasa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ternyata tidak setiap hari, hanya hari-hari yang berbilang saja. Ya. Dan itu pun dari setiap hari, tidak sepanjang hari dan malam, bukan 24 jam, akan tetapi cuma dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu pun bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain, asalkan jangan membatalkan puasa. Nah, ini kemudahan dari Islam. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, memikirkan kemudahan Islam membuat orang tambah bersyukur. Contoh hujan. Tatkala hujan, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah. Mudah baginya. Ya, mudah baginya. Saya punya anak Abdullah. Dia tidak pernah absen sholat subuh, alhamdulillah. Tadi ketika dia nanya, "Bah, sholat di mana? Rumah atau masjid?" "Di rumah," saya bilang, "karena hujan." "Ya," lihat, ya. Kadang-kadang seseorang yang terlalu berlebihan, meskipun itu dari anak kecil, itu menyulitkan dirinya sendiri. Menyulitkan dirinya sendiri. Dan Islam sangat mudah. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, memikirkan kemudahan Islam itu akan membuat seseorang tambah bersyukur, tambah sayang terhadap Allah, cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan dia tambah beribadah. Itu dibalik cinta terhadap Allah. Kita lanjutkan. Makanya kemudian di sini menyebutkan, ثم سهل تسهيلا. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat ayat di dalam Al-Qur'an di akhir-akhir tentang puasa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemudahan di akhir-akhir tentang puasa. Nah, subhanallah kan? Benar kan? Puasa, ketika Allah menjadikan berpuasa menahan lapar, haus, syahwat, dan seluruh membatalkan puasa dari mulai terbenam terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu kelihatan sulit bagi orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Padahal Allah telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lihat, ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa saya katakan dari mulai surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di antara ayat-ayat puasa tersebut Allah menyebutkan, lihat 185, yudidullah bikumul yusra wala yudidu bikumul usra. Subhanallah. Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan dan tidak menginginkan terhadap kalian kesulitan. Ya. Jadi ini memikirkan yang seperti ini, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah membuat orang cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, faedahnya apa? Akhirnya dia semangat senantiasa mengerjakan ibadah. Ini juga membantah. Perkara ini juga membantah orang-orang yang mengatakan puasa sulit. Kenapa tidak puasa? Ya, karena puasa sulit menguyuhkan awak dan semisalnya. Bahwa puasa mudah. Bukti kemudahan, Allah menegaskan mudah. Yang kedua, hanya beberapa hari, tidak setiap hari sepanjang tahun. Yang ketiga, dari puasa seharian itu pun tidak 24 jam, hanya beberapa jam saja. Dan seorang yang berpuasa pun masih bisa mengerjakan aktivitas dengan berbagai macam aktivitas. Makanya Allah mengatakan di sini, penulis mengatakan summa sahala tasilan akhar. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Ini kemudahan lain dari puasa. Dia berfirman, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit. Sakit di sini ada dua macam. Ya. Kalau kita baca kitab, maka dilihat sakit. Misalkan kata ustadznya, sakit ada dua macam. Oh, dikasih garis. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ya. Sakit di sini ada dua macam. Allah berfirman, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit. Sakit di sini ada dua macam. Yang pertama, al-maradhul muzmin. Sakit yang menahun. Menahun artinya lama sakitnya. Dan belum sembuh-sembuh. Yang kedua, sakit yang tarik, yang datang pada waktu tertentu dan ringan serta dimungkinkan cepat sembuh. Ini sakit jenis kedua. Nah, ayat yang kita baca ini sekarang menunjukkan kepada sakit yang jenis kedua. Ya, sakit yang jenis kedua. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Sakit dibagi menjadi dua. Sakit yang menahun, sulit sembuh, bukan diharapkan tidak sembuh, bukan. Sulit sembuh. Maka kalau urusan puasa, dia boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan gantian kafarah. Yaitu nanti kita akan bicarakan, kafarahnya adalah memberikan makan kepada seorang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa karena sakit tersebut. Ada sakit jenis kedua yang datang dan cepat sembuh atau ringan. Maka orang ini pun boleh tidak berpuasa. Dan dia harus membayar puasa di lain hari. Nah, itu bedanya orang yang sakit. Ya, jadi sakit itu ada dua macam. Dilihat sakitnya sekarang. Kalau sakitnya menahun, sulit untuk berpuasa, maka pada saat itu berarti dia membayar kafarah. Bayar kafarah adalah fidyatul ta'amu miskin. Membayar fidyah atau kafarah, yaitu memberikan makan kepada seorang fakir miskin. Berapa hari? Sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau lama kabur, ketika beliau sudah tua, maka beliau tidak sanggup untuk berpuasa. Akhirnya beliau membayar fidyah. Ini pun kemudahan. Ya. Coba kalau tidak ada syariat ini, yang tua-tua, nini-nini, ya, itu harus puasa. Kai-kai harus puasa. Tapi kadang-kadang kai-kai nini-nini lebih kuat puasanya dibandingkan yang anum-anum. Karena kebiasaan. Taib. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْغَالِبِ رَخَّصَ لَهُمَا فِي الْفِطْرِ. Atau dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah safar. Yang boleh mengqasar sholat di dalamnya. Nah itu garis bawahi. Perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah safar. Yang boleh mengqasar sholat di dalamnya. Safar. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Safar yang boleh mengqasar sholat itu bagaimana? Atau jaraknya seapa? Maka, wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah sesuai dengan kebiasaan orang di kampung tersebut. Atau di daerah tersebut. Jika berjalan dari suatu daerah ke daerah lain, menurut dua daerah tersebut safar, meskipun kurang dari 80 kilo, maka itu safar. Dan ini pendapat yang paling kuat berdasarkan ayat Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Surat An-Nisa ayat 101. Taib. Berarti bukan sekedar perjalanan, tetapi perjalanan yang di dalamnya mengqasar salat. Lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kalau dua orang ini atau yang semisal dengannya tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Ya, tidak sanggup untuk berpuasa di hari maka wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari lain. Kemudian penulis mengatakan, "Wa dzalika lil masyaqqah." Pada umumnya hal itu karena adanya kesulitan. Ya, orang sedang sakit sulit untuk berpuasa. Orang sedang safar sulit untuk berpuasa. Fil ghalib rakhasallahu lahuma fil fitr. Sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Ada pertanyaan. Itu kan sulit, Ustaz. Kalau sakitnya tidak sulit, maka puasa tentunya untuk lebih utama. Sakitnya tidak sulit, maka puasa tentunya lebih utama. Misalkan, cuma sakit gigi, cuma sakit kepala, apalagi cuma sakit sakit hati, apalagi cuma sakit, nah Allah nak nyebut sakit panuan tuh. Ya, artinya sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa. Ini yang dianjurkan. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat dalam perkara puasanya orang yang safar. Puasanya orang yang safar. Maka safar pada puasa itu ada tiga keadaan. Safar dikaitkan dengan puasa ada tiga keadaan. Yang pertama, dan ini saya katakan puasa wajib ya, bukan puasa sunnah, puasa wajib. Yang pertama, safar tersebut sangat menyulitkan dia dan membahayakan dia kalau berpuasa. Membahayakan, misalkan menghilangkan nyawa, misalkan merusak anggota tubuh, misalkan menambah penyakit, ini membahayakan. Maka haram untuk berpuasa, wajib berbuka tatkala safar. Puasa yang apa tadi? Menyulitkan dan membahayakannya, maka haram untuk berbuka. Haram untuk berpuasa. Ini jenis pertama dari puasa yang berkaitan dengan safar. Jenis kedua, puasa yang berkaitan dengan safar adalah apabila yang bersafar menganggap safar itu sulit, tapi masih bisa diatasi. Sulit, tetapi tidak membahayakan. Sulit, tetapi tidak membahayakan. Maka bagaimana, puasa atau tidak? Jalan dari Banjar ke Tanjung, ke Tanjung nah itu masuk ketiga nanti Pak. Kalau dari Banjar ke Jakarta naik pesawat masuk ketiga ya. Jalan dari Banjar ke Tanjung dia sulit tapi tidak membahayakan, cuma duduk di mobil dan kebanyakan juga nganga di mobilnya. Nah, bagi supir lain hal. Ini bagi penumpangnya. Ya. Bagi supir mungkin yang pertama masuk. Yang pertama. Nah, atau bagi supir yang kedua sama saja. Maka wallahu alam Bapak Ibu, karena masih ada kesulitan, maka dia dianjurkan atau lebih baik, bukan dianjurkan, lebih baik dia berbuka. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Subhanallah. Bukan dari kebajikan berpuasa tatkala safar. Kemarin malam saya lihat video Syekh masyhur Hasan Salman. Jadi teringat ulama-ulama terdahulu. Setiap kali beliau ditanya tentang hukum dan syarat jihad, kata beliau, "Asyartul awal," syarat yang pertama, "Al-jihad an takuna kalimatullah hiyal ulya." Jihad tujuannya untuk menegakkan agama Allah. "Wad dalilu dzalik," dan dalil akan hal itu, "qala Allah ta'ala," qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Asyartu tsani," syarat yang kedua adalah harus dengan izin waliul amr, dengan izin pemerintah. Dalil yang dalilnya akan hal itu, Allah berfirman, Rasul berkata. Syarat yang ketiga, jadi enak sekali pengajiannya. Orang puas. Dan begitulah ulama-ulama dahulu. Dari mulai Al-Syekh Ibn Baz, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Syekh Al-Albani, dan mereka murid-murid itu. Asyartu tsalits, kata beliau, antaku antu'iddal uddah, yaitu untuk menyiapkan kekuatan. Dalilnya dari Al-Qur'an, wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beragama pun lengkap. Oh, semua hukum ada. Nah, sama seperti ini tadi, kita berusaha untuk hukum yang pertama, kalau sulit dan membahayakan, maka pada saat itu wajib berbuka maksud saya. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang waktu itu Fathu Makkah. Kemudian ada yang berpuasa Fathu Makkah di bulan Ramadan. Ada yang berpuasa dan akhirnya sampai kelelahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usat. Ulaikal usat. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Diberikan keringanan oleh Allah dan Rasulnya, mereka tidak ambil. Akhirnya mereka membahayakan diri sendiri. Akhirnya mereka memaksa dan membahayakan diri sendiri. Maka disebut oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang bermaksiat. Yang kedua, kalau perjalanannya sulit tapi tidak membahayakan, sama seperti yang antum sebutkan tadi, bapak sebutkan tadi, yaitu pergi ke Jakarta sulit, harus bawa barang, harus persiapan, tapi tidak membahayakan, perjalanannya cuma 1 jam 20 menit di atas pesawat, kemudian turun tidak capek karena di dalamnya pun kita duduk. Sulit tapi tidak membahayakan, maka ini dianjurkan tetap puasa. Kenapa? Dalilnya apa? Dianjurkan untuk boleh berbuka. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa dalam keadaan safar. Ada yang ketiga, jenis yang ketiga yang berkaitan dengan puasa dengan safar, yaitu safarnya baik dia berbuka atau berpuasa sama saja, enggak ada bedanya. Artinya dia anggap itu biasa, tidak menyulitkan, tidak membahayakan. Maka terjadi perbedaan pendapat di sini oleh para ulama, terutama puasa Ramadan. Apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Ingat, puasanya dalam keadaan tidak sulit dan sama saja, antara dia puasa, antara dia tidak puasa sama saja. Enggak ada bedanya. Maka kalau puasa Ramadan, ini pendapat yang paling kuat, kalau puasa Ramadan lebih baik dia puasa dengan beberapa alasan. Satu, berpuasa di bulan Ramadan tidak sama dengan mengqadha di lain hari. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan Ramadhan mempunyai keutamaan untuk berpuasa di dalamnya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berpuasa saat safar. Ini dalil yang kedua untuk permasalahan ketiga. Nabi Muhammad SAW pun pernah berpuasa di dalam safar, ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berpuasa di dalam safar. Ketika itu Anas bin Malik bercerita, "Kunna safaran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faminna sha'imun wa minna muftir." Di antara kita ada yang berpuasa, di antara kita ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, kata Anas bin Malik seperti itu. Yang ketiga, dalilnya atau alasannya kenapa berpuasa pada saat keadaan ketiga lebih utama, karena lebih cepat menunaikan kewajiban. Puasa Ramadan wajib, ya. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, lebih cepat menunaikan kewajiban dibandingkan kita punya hutang. Bisa dipahami Pak ini? Jadi pendapat yang permasalahan pertama, puasa tatkala safar dan puasanya menyulitkan, membahayakan. Ini jawabannya bagaimana puasanya? Wajib berbuka, haram untuk berpuasa. Permasalahan kedua, safarnya sulit tapi tidak membahayakan. Maka ini pendapat yang kita ambil apa? Berbuka. Tetap dianjurkan apa? Berbuka. Tapi kalau orang memilih berpuasa boleh enggak? Boleh. Cuma dianjurkan berbuka. Permasalahan ketiga, puasa dengan safar, puasanya tidak sulit, berbuka pun tidak sulit, sama saja. Tidak sulit, tidak membahayakan. Maka untuk bulan Ramadan kita ambil pendapat apa? Tetap berpuasa dengan tiga alasan tadi. Yang pertama, apa? Puasa Ramadan tidak sama dengan puasa di selain Ramadan. Beda, Pak, puasa Ramadan. Yang kedua, apa? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun pernah berpuasa di bulan pada waktu safar. Sebab yang ketiga, apa? Lebih cepat menunaikan kewajiban. Tambah yang keempat. Yang keempat adalah berpuasa dengan orang banyak tidak sama dengan berpuasa tatkala sendirian. Jadi kalau seandainya orang mengqadha, pasti malas datangnya. Ya. Pasti malas. Coba ibu-ibu tanya yang mohon maaf ketika bulan Ramadan dapat haid. Ya. Di bulan Syawal pasti malas. Ah, kena jekin, masih banyak ketupat. Ya. Orang makan semua masa dia puasa. Ya, kan aneh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Walamma kana la budda min husuli maslahati shiyam li kulli mu'minin amarahuma yaqdiyahu fi ayyamin ukhar idza zala al maradhu wa anqadha safar wa hasalat ar rahah. Nah, artinya pada umumnya hal itu karena adanya kesulitan sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan maslahat puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat. Nah, ada perkara dalam perkataan penulis di sini, apabila penyakitnya telah sembuh, ya, atau berakhirnya perjalanan. Di pagi hari tidak bisa puasa karena mungkin demam berat, nggak bisa puasa. Di siang hari sembuh total, gimana? Boleh nggak masih makan dan minum karena tidak berpuasa? Paham permasalahannya, Pak? Pagi hari dia nggak puasa, ini Ramadan ini. Pagi hari nggak puasa karena sakit. Habis zuhur sudah dibawa makan, sudah dibawa obat, sembuh total. Kira-kira habis zuhur masih boleh makan dan minum? Boleh enggak? Pagi-pagi dia safar ke Tanjung, sampai di Tanjung jam 1. Di perjalanan dia makan, minum karena memang sulit. Sebagaimana pendapat yang kedua atau pendapat yang pertama, permasalahan pertama atau permasalahan kedua. Sampai di Tanjung nyaman. Hidup nyaman, tidak ada kesulitan. Boleh enggak lagi makan dan minum? Hah? Yang boleh pakai dalil, yang kada boleh pakai dalil. Boleh, boleh Pak? Enggak, boleh enggak? Pertanyaannya boleh makan atau minum setelah dia sampai di tempat tujuan. Bapak pergi ke Sumatera. Sampai di Sumatera, dari pagi enggak puasa nih. Sampai di Sumatera jam 2 siang misalkan. Di Sumatera tidak ada kerjaan. Santai, masih boleh enggak makan dan minum? Boleh? Karena tidak puasa. Karena menghormati bulan puasa. Nah, ini perlu dalil nih, menghormati bulan puasa. Sebentar, makanya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Suami istri di siang hari bulan Ramadan bersetubuh tidak bayar qadha, tidak bayar kafarat, cuma bayar qadha. Ini sama kasusnya. Suami istri bersafar di pagi hari, kemudian dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, karena safar tidak ada kafarah atasnya, cuma mengqadha saja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan cerdik dalam masalah agama. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya, bolehkah makan dan minum tatkala sudah sembuh dari sakit, atau tatkala sudah sampai dari safar? Maka jawabannya boleh. Karena tidak ada manfaatnya dia menahan makan dan minum. Karena pada asal hukumnya dia adalah orang yang tidak berpuasa. Dengan alasan apa kita melarang dia makan dan minum? Nah, masalah tadi menghormati bulan Ramadan, nah itu hanya sebagai adab saja. Jadi orang lagi puasa sidin makan, kada mungkin ya di hadapan, ngopi di depan rumah kan enggak mungkin. Nah, itu. Taib. Ada pertanyaan lain? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid, قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Janganlah kalian dekati istri-istri yang sedang haid sampai dia suci. Nah, sekarang permasalahannya. Apabila ada orang wanita haid di siang hari suci. Pagi dia enggak puasa karena haid. Siang hari Ramadan suci. Satu. Atau ada bayi, anak, bukan bayi, anak, di pagi hari belum baligh, siang hari baligh. Atau ada orang gila, di pagi hari gila, siang hari sembuh. Bagaimana siang harinya, apakah menahan atau tidak menahan dari makan dan minum? Dari awal sudah enggak puasa. Ayo, dia mesti kasih jawaban. Paham permasalahannya, Pak? Hah? Wanita haid suci di siang hari. Kemudian apa lagi? Anak balik di siang hari. Kemudian bagi orang gila sembuh di siang hari. Puasanya gimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah mewajibkan atas orang-orang yang beriman baligh, berakal, mampu mukim. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika sang anak yang belum baligh balik di siang hari, maka berarti dia sudah menjadi orang yang sebenarnya orang yang wajib mengerjakan puasa. Maka dari sini kita katakan tahan diri. Tahan diri. Kenapa? Karena dia sebagai orang yang wajib berpuasa, dan tetapi tidak ada qadha atasnya hari itu. Kenapa? Karena dari awal dia bukan orang yang wajib untuk berpuasa. Ini kaedah yang menunjukkan al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal hukum sesuatu tetap pada awalnya. Awalnya dia tidak wajib, maka akan mengambil seluruh hukum pada hari itu. Ya. Meskipun di siang hari dia termasuk orang wajib, tetapi asalnya tidak wajib, maka itu tidak dihitung. Jadi dia diharapkan untuk menahan, karena sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi mengqadha enggak? Tidak. Baik. Adapun orang yang gila, yang gila sama, dia ketika sembuh dari gilanya asalnya tidak wajib, kemudian di siang hari sembuh, walhamdulillah, karena mungkin barokah bulan Ramadan, sembuh dia, maka diharapkan dia tidak makan dan minum, tetapi tidak ada qadha atasnya. Kalau haid mungkin ya, dia hukum lain. Hukum sama dengan orang safar tadi. Sama dengan orang sakit tadi. Ya, haid. Jadi salah saya. Haid tidak masuk. Sama orang ketiga, pagi hari kafir, siang hari masuk Islam. Gimana ini? Jar yang mu'alaf, ulun berpuasa kada siang hari ini? Maka kita katakan dianjurkan untuk menahan. Oh, kenapa? Karena kan ulun dari awal sudah kada berpuasa. Maka kita katakan Anda sekarang sudah menjadi ahlul wujub, orang yang diwajibkan, tapi tidak ada qadha atasnya. Jadi kita ambil, kita tulis. Puasa sakit sembuh, kemudian haid suci, kemudian safar sampai, maka ini puasa ini ketika itu tetap berbuka dan mengqadha. Ya, tetap berbuka, artinya kalau sampainya siang hari tetap berbuka dan mengqadha. Ini satu. Yang kedua, anak baligh gila sadar. Habis itu kafir muslim. Nah, ini apa? Menahan mi. Karena dia jadi ahli wajib sekarang, menahan tapi tidak mengqadha. Nah, ini silahkan catat. Ini yang mana? Dia menahan itu. tidak dapat pahala puasa, cuma dia sebagai orang yang wajib pada saat itu diwajibkan untuk menahan, karena puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Ya, ini pembagian-pembagian yang menarik insyaallah ta'ala. Itu kita ambilkan dari mana? Apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan. Nah itu. Dan adanya istirahat. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Kan, kasih mic-nya mana? Dinyalakan Pak yang di situ. Iya. Bismillah, barakallahu fiik. Fiik barak. Yang waktu bulan puasa tadi Ustaz, maksudnya yang berhubungan itu setelah safar dulu baru berhubungan, baru itu cuma diganti, atau tidak safar berhubungan bisa diganti? Apa harus kafarat juga? Yang gimana maksudnya? Ada contoh. Tadi, berhubungan itu kan maksudnya berhubungan suami istri maksudnya nih. Setelah safar lalu berhubungan kan? Yang tidak kena kafarat atau cuman Ramadan saja berhubungan tidak kafarat juga. Iya. Gini, suami istri afikum barak. Suami istri bersafar, tidak puasa kan? Sampai di rumah siang hari. Lalu di siang hari dia berhubungan. Nah, ini orang enggak kena kafarat. Cuma bayar qadha. Paham ya? Cuma bayar qadha. Yang kena kafarat bagaimana? Ya, dia belum safar atau tidak safar dan berhubungan. Nah, ini kena kafarat dan bayar qadha-nya. Yang lain? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.